ini problemku dengan tanda di atas materai. Kau tahu saat dengan masalah sebagai manusia, ku rasa adalah lumrah. Kadang lama terpecahkan dimakan waktu, kadang yang kutemukan hanya jalanan buntu. Saat kupilah, ku yakin, walaupun sejuta kupilah satu-satu. Fakta yang ada, cerita yang berbeda, opini jadi warna, aku lah biar obeda. Ini drama, laku tiga dewa, simple seperti speaker tak bernyawa. Aku manusia sejuta perkara, setingkat kendali malam.